بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال صاحب الرحمن بن حسن آل سير رحمه الله تعالى: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyampaikan tentang salawat atas beliau dari umatnya. Ini enggak harus mendekati kepada kuburan beliau. Dan berselawatlah kalian atasku, maka sungguh selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan ini sebagaimana telah kita lewati bahwasanya agama ini adalah sangat mudah. Di antaranya adalah yang terkandung oleh hadis ini. Diberikan kemudian oleh Rasulullah SAW terkait dengan mengucapkan salawat. Enggak harus datang ke kuburannya. Dimanapun seorang itu berada, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai kepada beliau. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala: yusiru bidhalika ila annama yanaluhu illa annama yanaluni minkum min salati wa salami yahsulu ma'akur bikum min qabri wa bu'tikum. Hadis di atas yusiru, ini hadis tersebut, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan hadis, dengan ucapannya beliau, bagaimana seseorang itu mengucapkan salawat atas beliau. Ila annama yanaluni minkum, mengisahkan kepada apa yang sampai kepadaku, mengena aku dari kalian berupa salawat dan salam, bisa diwujudkan dengan adanya kalian dekat dari kuburanku dan juga dari jauh dari kuburanku. Artinya dekat dan jauhnya kalian dari kuburanku, maka salawat kalian sampai kepadaku, aku menerimanya. Fala hajata lakum ila ittikhadhihi idan, maka enggak ada kebutuhan bagi kalian menjadikan kuburan damirhi kembali kepada kuburan kuburnya beliau. Tidak ada kebutuhan bagi kalian kepada menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul. Karena id maknanya adalah istima, tempat berkumpul di sana sebagai bentuk perkumpulan yang dikatakan sebagai perkumpulan yang rutin, itu namanya id. Baik itu rutin setiap pekan atau setiap bulan atau setiap tahun, perkumpulan yang rutin itulah sebagai bentuk merayakan tempat tersebut ataupun hari tersebut, itulah id, itulah hari raya, itulah perayaan. Karena itu maknanya adalah istima, baik itu istima bentuknya tahunan atau bulanan atau setiap pekan. Itu adalah Id. Dan ini adalah tidak dibolehkan kalau dilakukan di kuburan, walaupun pada asalnya adalah boleh seperti Idul Adha Tarola, Idul Fitri dan semisalnya. Ya kan? Apalagi enggak ada contohnya, bahkan perkara yang dilarang darinya. Karena telah dibatasi bahwasanya Id untuk kaum muslimin telah dicukupkan dengan 3 Id saja. Selainnya adalah Idul Jahiliyah. Sebagaimana telah lewat dalam ucapannya ahlul ilm diantaranya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qauluhu la taj'alu buyutakum kubura. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini bagaimana kuburan, layaknya kuburan adalah tidak dijadikan tempat ibadah. Kalau rumah tadi dikosongkan dari perkara-perkara ibadah yang disyaratkan, maka seakan menjadi seperti kuburan. Taqaddama kalam Musa alaihi salam fi ma'na al-hadis qablahu. Telah lalu kalamnya Syaikhul Islam dalam makna hadis yang telah kita lewati sebelumnya. Intaha, habis nukilan dari kalam sebelumnya. Baik. Qala Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala qawlu an Ali bin Husain. Bani Ali begitu. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Husain putranya Ali. Wa Ali bin Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaj'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yadkhulu fiha wa yad'u. Ali ini putranya Husain, Husain putranya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali cucunya Ali. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu melihat pada suatu hari seorang laki-laki datang ke Furjah. Furjah itu adalah suatu tempat yang dikatakan ada sisi lubangnya. Furjah tadi dulu di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia masuk ke tempat tersebut lalu berdoa. Fanahu, maka Ali tadi melarang orang tersebut. Waqala, dan Ali mengatakan kepada orang tadi, ala wa hadithukum haditha sami'tuhu min abi an jadi. Situ. Maukah kalianku sampaikan kepada kalian suatu hadis? Aku mendengarkan hadis tersebut dari bapakku yakni Husain, dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna qala la tattakhidhu qabri idan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan berkumpul di situ. Wala buyutakum kuburan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai seperti layaknya kuburan, dikosongkan dari tempat ibadah sebagai tempat ibadah. Wassallu alayya fa inna taslimakum ya bluguni aina kuntum. Rawahu fil mukhtar. Dan bersalawatlah atasku, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana peruntukannya Ali bin Abi Thalib disebutkan kepada anaknya namanya Husain, Husain kepada anaknya namanya Ali. Kata Rasulullah SAW, bersalawatlah atasku sesungguhnya taslim salam kalian sampai kepadaku di mana kalian berada. Rawahu fil Mukhtara, di sini diriwayatkan dalam kitabnya Mukhtara karya Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala. Hadal hadis walladhi qablahu jayyidani hasanal sanadaini. Hadis yang telah kita lewati di sini dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu dan hadis yang sebelumnya. Keduanya adalah sayyidani. Keduanya adalah sangat bagus, keduanya bagus. Keduanya sanadnya hasan. Qala rahimahullah taala amal awwalu, adapun hadis yang pertama. Warawahu Abu Dawud wa gharuhu min hadis Abdullah bin Nafi' as-Sa'id. Maka hadis tadi adalah yang pertama hadisnya, riwayatnya Abu Dawud, dan yang lainnya dari hadisnya Abdullah bin Nafi' as-Sa'id. Beliau Abdullah mengatakan, akhbarani Ibnu Abi Di'bin an Sa'idin al-Makburi an Abi Hurairah fadzakara ini fadzakara al-hadisah. Fadzakara ini fadzakara al-hadisah. Warwatu sikotun masyahir. Para rawinya tertera dalam isnad ini sikot. Para rawi yang diterima riwayatnya masyahir, yakni para rawi yang masyhur. Masyhur bahasa kita juga masyhur. Sudah terkenal di kalangan para ashabul hadis. Lakin Abdullah ibn Nafi' qala fi Abu Hatim laisa bil hafid. Tapi Abdullah bin Nafi' Abu Hatim rahimahullah taala berkomentar tentang beliau Abdullah, laisa bil hafid. Ta'rifu wa tunkir. Kau kenal, kau kenal dia dan kau ingkari. Wa qala ibn Ma'in wa thiqatun. Yani maqbulu riwayah. Wa qala buzur ala ba'sa bihi. Ini termasuk tausik, termasuk sebagai bukti tentang Abdullah ini bisa diambil riwayatnya. Qala Syaikhul Islam rahimahullah wa mislu hadza wa idza kana ali hadis syawahid ulima annahu mahfuz. Semisal dengan seorang rawi namanya Abdullah bin Nafi' yang dikatakan oleh Ibnu Mansikah oleh bujur ala ba'sa bihi. Apabila hadisnya ada beberapa penguat dari jalan yang lain, diketahui bahwasanya hadis tadi hadis bukan hadis yang mungkar, bukan hadis yang syad, tapi hadis yang mahfud. Maknanya bisa dipertanggungjawabkan tentang silsilahnya sanad tersebut sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalahu syawahidu muta'addidatun. Dan faktanya hadisnya Abdullah bin Sa'id ini ada memiliki penguat-penguat yang muta'addidah yang banyak. Muta'addidah maknanya banyak. Ya kan? Bukan cuma satu periwayatan dalam satu jalan, tapi memiliki beberapa jalan periwayatan. Maka berkatalah Al-Habib Muhammad bin Abdul Hadi, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadisun hasanun sayyidul isnad. Ya kan? Adalah hadis yang hasan. Sanadnya juga sanadnya bagus. Al-Habib Muhammad bin Abdul Hadi memiliki kitab yang terkenal Sarim Al-Munqi. Assalamualaikum mungki Rat alas Subki. Subki seorang alim dari para ulama Syafi'iyah, tergelincir dalam perkara-perkara penting, dan antaranya yaitu pembahasan tentang masalah ziarah kubur dan yang lainnya. Ya kan? Syekh Mukbil mengatakan, walaupun bagaimanapun keadaannya beliau terkait dengan beberapa ketergelinciran, tapi beliau adalah seorang alim. Demikian komentarnya saya mengambil terkait dengan sebegi ini. Rahimahullah ta'ala. Baik. Walau syawahidu yartaki biha ila darajat siha. Hadis tadi yang telah kita bacakan dari riwayatnya Ali bin Husain, atau yang pertama sebelumnya, memiliki beberapa syawahid penguat-penguat dari jalan yang lain. Dengan syawahid ini bisa meningkat ke derajat sahih, yakni sahih, bukan hanya hasan. Karena hasan termasuk derajat yang lebih rendah daripada sahih. Ada hasan lidhati, ada hasan ligoyrihi. Demikian juga ada sahih lidhati, ada sahih ligoyrihi. Ini beberapa istilah had yang seorang talib sepatutnya untuk mempelajarinya. Wa amal hadis tsani farawahu Abu Ya'la wal Qadi Ismail wal Hafidz Diya Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi fil Mukhtar. Ini hadisnya Ali bin Husain. Adapun hadis yang kedua, maka riwayatnya Abu Ya'la. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Qadi Ismail dan Hafidz Diya Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtar. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, fandur hadhihi sunnah kaifa makhrajuha min ahli al-Madinah wa ahli al-bait alladzina lahum min Rasulullah sallam qurbun nasab wa qurbud dar. Ini sebagai penekanan untuk kita semakin yakin terkait dengan masalah salawat yang di sana ada salawat bid'iyah atau ziarah bid'iyah dan yang lainnya. Fandurilah hadis sunnah, fandur hadis sunnah, maka lihatlah sunnah ini, yakni hadis tadi. Kaifa makhraj, bagaimana makhraj, jalan keluarnya, yakni datangnya hadis tadi dari Ahlul Madinah, yakni Ali bin Husain. Ya kan? Dari Ahlul Madinah. Juga Ahlul Bait, maknanya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya toh, cucunya Ali. Jadi Ali punya anak namanya Husain, Husain punya anak namanya Ali. Jadi dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka bahwasanya memiliki hubungan dekat terkait dengan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya hubungan dekat terkait dengan rumah. Maknanya tinggalnya di sana, di Madinah. Li'anna mila dzalika ahwaju min ghairihim. Fakanu lahu adbat. Karena mereka kepada perkara yang tadi disebut di atas lebih membutuhkan kepada yang lainnya. Artinya seandainya berdoa kepada Allah Ta'ala minta sesuatu, harus mencari tempat yang namanya kuburannya orang soleh atau kuburannya Nabi, sungguh mereka lebih butuh kepada tempat tersebut daripada yang lain. Itu dikatakan li'annahum ila dzalika ahwaju min ghairihim. Karena yang diingkari oleh Ali bin Husain adalah seorang laki-laki datang kepada tempat lubang di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia masuk berdoa di situ. Dan berdoa di sini bukan doa ziarah yang dimaksud dengannya, tapi doa untuk dirinya minta suatu perkara. Ya kan? Kalau dia ziarah enggak ada salahnya. Doa yang ziarah, doa ziarah kubur yang disunahkan, yang dianjurkan. Tapi yang dimaksud dengan fayadkhulu fiha wa fayad'u, yakni doa selain doa ziarah. Kenapa harus mengkhususkan tempat tersebut? Padahal seandainya itu perkara yang disyaratkan, maka yang lebih butuh kepada tempat dan syarat tadi adalah mereka Ahlul Madinah. Mereka keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih butuh kepadanya daripada yang lain. Fakanullahu adbat, maka seandainya itu memang disyaratkan, maka lebih tahu tentang tata cara yang harus dilakukan. Kenapa kok diingkari oleh Ali bin Husain? Harusnya lebih adbat, lebih tahu tentang cara yang pas, yang tepat. Seandainya itu caranya tepat yang dilakukan oleh orang tadi, mencari lubang di sisi kuburannya Nabi lalu masuk kepadanya dan berdoa di sana. Seandainya itu ada cara yang disyaratkan, maka lebih mengenal, lebih tahu, lebih paslah para sahabat yang mereka tinggal di sana, terkhusus keluarga Nabi SAW yang harus melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dipahami oleh mereka dengan cara tersebut. Dan itulah yang dikenal dengan perkara ta'abudiyah, itu harus ada contohnya. Berhubung di sini tidak dicontohkan, maka diingkari. Itulah perkara bid'ah. Ya kan? Karena perkara bid'ah itu adalah pembahasan dalam perkara ibadah. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Apa itu bid'ah? Tariqatun fid-dini mukhtara'atun. Tudagi syar'iyata. Yuksadu bisuluk alaiha. Al-mubalaghatu fit-ta'abbud lillahi subhanahu. Jadi mubalaghah fit-ta'abbud. Inilah yang dikenal dengan definisi bid'ah yang mu'tabar. Dari adanya definisi ini muncul sampai hari ini enggak ada pengingkaran. Apa ya, ikhwan? Maka pembahasan masalah bid'ah adalah perkara ta'abbud yang dibicarakan di sana, bukan perkara-perkara selainnya. Kalau perkara-perkara yang sifatnya duniawi ataupun sistem mengatur jadwal belajar misalnya, ini bukan ta'abbud. Maka sangat payah KKTN mau memasukkan tempat belajar bagi para wanita dikatakan ta'abbud. Ini sangat ta'ban. Ya kan? Memaksakan dan tidak konsis dan harus kontradiksi. Sisi yang lain, ya kan, akan berbenturan dengan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak. Maka oleh itu, seorang yang memaksakan dalam suatu perkara yang enggak ada dalilnya, maka harus kalangkabut, kayak penyamun, ya kan? Nah, ini perhatikan, kayak penyamun. Kemudian penyamun tadi digerebek oleh orang banyak, kalangkabut. Bismillah ya ikhwah. Jadi pengingkaran tadi Ali bin Al-Husain tadi terkait dengan menguruskan tempat, memilih tempat yang tadi disebut, dicari untuk berdoa di situ, di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan berdoa yang disyariatkan seperti doa ziarah kubur. Bahkan juga kalau lah mau mengucapkan salawat kepada Nabi, kenapa harus mencari tempat khusus di situ? Maka kalimat bayadu'u di situ, bayadu'u, bayadu'u, maksudnya bisa juga mengkhususkan tempat tadi sebagai mengucapkan salawat untuk Nabi tempat tersebut. Ini yang dikatakan mungkin doa yang dimaksud di sini, wallahu a'lam. Karena saya mengenai di sini, sallu alayya fa'ina taslimakum ya beluguni aina aina kuntum. Sungguhnya salam kalian sampai kepadaku di mana kalian berada, enggak harus mengkhususkan atau mengharuskan tahari. Mementingkan harus sampai kepada tempat yang dikhususkan tadi, mencari furja, tempat yang lubang tadi yang kosong. Dan betapa banyak perkara-perkara bid'iyah yang disebabkan maunya mengkhususkan dan semisalnya padahal tanpa dalil. Dan empat contoh. Wa qala Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Ini yang sering kita lewati. Sa'id, maksudnya adalah Sa'id bin Mansur, pemilik kitab Sunan. Hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad akhbarani Suhailu bin Abi Sahlin. Qala ra'ani Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radallahu anhum indal qabri fanadani, yani Suhail bin Abi Sahal qala, dia berkata Hasan bin Hasan bin Ali. Hasan bin Hasan, jadi Hasan memiliki putra namanya Hasan, dan Hasan ini adalah cucunya Ali bin Abi Talib. Hasan ini melihat Suhail bin Abi Sahal, ya kan, di sisi kuburan. Maka Hasan memanggil aku, fanadani. Wawa bibaiti Fatimah radhiyallahu anha yata'assa. Apa mana yata'assa? Rizki? Apa mana yata'assa? Apa mananya sahabat Ahmad? Makan malam, santai. Baik. Jadi kata Suhail bin Abi Sahal, ya kan? Hasan memanggil aku ketika aku di simpang kuburan. Al-Qabr ini Alif Lam Lil Ahad, kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Hasan di rumahnya Fatimah. Fatimah ini siapa? Neneknya. Ya. Nenek? Neneknya. Karena dia istrinya Ali. Waktu itu Hasan sedang makan malam di rumahnya Fatimah. Kita asal ini jumlah haliyah. Jumlah haliyah. Faqala halumma ilal isa, ilal asa, bukan isa, ilal asa. Isa, waktu isa. Asa, makan malam. Kata Hasan bilang kepada Suhail bin Abi Sahal, kemarilah engkau, kita makan malam. Fakultu la uriduhu. Kata Suhail, aku enggak ingin makan malam. Faqala mali ra'aituka indal kabr. Kata Hasan, kenapa aku melihat kamu di kuburan, apa yang kamu kerjakan? Fakultu salamtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Suhail, aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala idza dakhalta al masjida fasallim. Maka Hasan, cucunya Fatimah, mengatakan kepada Suhail, bilang kau masuk masjid, ya ini Masjid Nabawi. Maka ucapkanlah salam. Suma qala inna Rasulullah salam qala la tattakhidhu qabri. Dan kemudian Hasan cucunya Fatimah mengatakan, melanjutkan, ya ini menyampaikan hadis kepada Suhail bahwasanya Rasulullah salam bersabda, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul rame-rame perayaan di situ. Wala tattakhidhu kuburatakum maqabir, dan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai layaknya kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Dan berselawatlah atasku kata Rasulullah, sungguh selawat kalian sampai kepadaku di mana kalian berada. La'anallahu al-yahuda wan nasara takhudhu quburan bi'ahli masajida. Kemudian Hasan melanjutkan hadis yang pernah didengarkan oleh beliau dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Ya kan? Rasulullah mengatakan, Allah melaknat Yahud dan Nasara. Ittakhadhu, dikarenakan mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ma'antum ma'antum apa? Hah? Apa ini? Oh, di sini keliru. Ma antum wa bani. Wa man gitu ya. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Kata Hasan bilang kepada Suhail, tidaklah kalian dan orang yang ada di negeri Andalus sana di Spanyol sama saja, enggak ada beda. Dalam salawat yang kalian ucapkan atau dalam salam yang kalian ucapkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak ada beda. Maknanya jangan mengkhususkan datang kepada Nabi demi untuk salam. Ini perkara-perkara ta'abudiyah yang menyelisihi, karena mengkhususkan menjadi perkara muhdats dalam din, ya kan? Jadi lain dengan tata cara seperti mengatur jadwal untuk taklim seperti kita di sini. Jadwal umum taklim setelah maghrib. Ya, setiap malam. Jadwal bahasa Arab jam sekian. Setoran hafalan Quran jam sekian. Ini perkara-perkara bukan ta'abudiyah, maka dibolehkan memilih waktu sesuai dengan kemaslahatan dan kesepakatan antara pengajar dan para tulabnya. Ya kan? Ya. Bukan kok ngotot tempat belajar untuk wanita, tempat tinggal untuk wanita ketika belajar gasak bid'ah. Sandakan ini. Ta'assub ini jadi masalah. Matanya melek, hatinya buta. Maka jangan ta'assub. Jangan fanatik. Jangan yang penting dianggap lebih dekat harus dibela. Ya kan? Setelah dibuatkan kitab enggak mampu bantah, ngoceh sana sini yang judul bukunya sajak kayak Ikhwanul Quhan. Gimana? Jadi bikin ketawa aja. Judul buku kayak ini Fathul Bari, Fathul Majid, Syarah Kitab Utuh sajak. Ya. Maka masalah saja ini ada yang tertera, ada yang terpuji. Kalau untuk membela kebenaran ya enggak apa-apa. Rasulullah juga bersajak. Antum baca paling gampang kitab Taisirul Alam aja. Yang antum punya itu belajar siang. Ya kan? Dijelaskan oleh beliau. Syekh Abdullah Al-Wahhab rahimahullah taala. Nah, mengapa? Menggunakan sajak yang penting untuk kebenaran. Benar Rasul juga bersajak. Tapi karena ada kerepotan untuk mencari mana yang salah kitabnya Abdul A'la ini. Golek-golek. Piring untuk ngono. Sekadung. Dongkol dan jengkel. Ya kan? Hatinya penuh dengan kesulitan akhirnya udah bicara asal apa al astret asal mentret air itu berarti kan ya huwa ana kunna berarti kan tetangga nomor 1 qala fi quratil uyun. Ini Syekh Abdurrahman juga yang mengatakan dalam kitab beliau di sana. Wa za'idun lahu qurbun nasab wa qurbud dar. Wa za'idun lahu, lahu dhamirhu kembali kepada Hasan dan Husain. Wa za'idun lahu qurbun nasab wa qurbud dar. Yani dalam rawi ini dalam catatan rawi di sini Hasan bin Al-Husain bin Al-Hasan. Hasan bin Al-Husain, Ali bin Al-Husain. Ya toh? Ali bin Al-Husain bini Ali. Hasan bin Al-Hasan bini Ali. Ini semuanya memiliki hubungan nasab dekat, urusan nasab dan juga dekat tentang rumahnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaha 'anil maji' ila al-qabr lidu'a indahu. Maka beliau melarang, ini tadi Hasan, melarang Suhail. Apa yang dilarang? Melarang datang ke kuburan, kuburnya Nabi, untuk berdoa di sisi kuburan tersebut. Kenapa berdoa kok harus mengususkan datang ke samping kuburan? Itu yang jadi masalah, itulah bid'ahnya di situ, itulah muhdas di situ. Itulah yang perkara yang perlu diingkari. Karena mengkhususkan tempat untuk berdoa tanpa dalil, tanpa contoh. Karena doa itu adalah ibadah. Bangun pal. Suturu. Lunggu turu. Tunggu turu, rena turu, lunggu turu. Melaku itu agak turu. Daib. Fal maju'il al-kabr lissalam alaihi. Matahari ijabat doa laisa mimma syara'a Allah wa rasuluhu li hadzal ummah. Tengok di situ. Maka datang ke kuburan untuk salam, untuk mengucapkan salam kepada yang dikubur. Matahari tahari itu apa? Mengutamakan supaya doanya diijabahi di kuburan tersebut, itu bukan termasuk apa yang Allah syariatkan, bukan termasuk apa yang Rasul syariatkan untuk umat ini. Itulah bid'ah itu pembahasannya di situ. Perkara ta'abbud. Perkara beribadah. Tadi definisinya. yuksad bisuluk alaiha al-mubalagatu fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Poro-poro tempat tinggal anak pelajar mau dibikin ta'abbud. Kalau enggak dapur sampai mati, enggak apa tanggung dewe resiko ne. Dapur terus. Wong pada dapur sih kabeh sak dunia. Siapa-siapa yang mau saya bukunya di dapur sih. Ini fanatik, ya kan? Amin. Amin. Tapi enggak ono tumpenge. Ya. Enggak ono tumpenge. Seharusnya itu kasih gambar tumpeng. Amin. Mesti tumpeng kaya wong sufi. Ngerti kan itu? Walau kana masru'an lama taraka ul khulafa'u wasabiquna al awwalu minal muhajirin wal ansar. Maka seandainya datang ke kuburan tadi untuk salam dan juga mengutamakan di ijabahnya doa di tempat tersebut, seandainya itu masru', enggak akan ditinggalkan oleh para khulafa ar-rasyidun. Ya kan? Enggak akan ditinggalkan oleh para sahabikun al-awalun, para muhajirin dan ansar, orang-orang yang menerima Islam dari awal-awal. Lintaba'uhum bihsan min sadati ahlil bait. Ya kan? Jadi mereka siapa? Sadatul ahlil bait. Tadi siapa? Husain. Ya, Ali bin Husain, Hasan bin Hasan. Ini termasuk sadati ahlul bait. Apa namanya sadat? Tokoh-tokoh ahlul bait. Wa imati tabi'in enggak? Seandainya itu masuk, maka didahului oleh mereka-mereka. Para kudama, para pendahulu, para tabi'in. Para imat tabi'in. Walam angkaru alaman alama fa'alahu. Dan enggak akan mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh orang yang didapati seperti tadi. Suhel. Bin Abi Sahl. Kenapa? Li ilmi salaf bima arada Nabi sallallahu alaihi wasallam binahyi anil ghulu. Karena mereka para salaf benar-benar di atas ilmu dengan apa yang Rasulullah inginkan. Nah, berupa larangan beliau dari sikap ghulu melampaui batas terhadap orang soleh atau terhadap para anbiya dan kuburannya. Wa khaufihi mimma waqa'a mimman ghala fitin, dan dikarenakan takutnya mereka dari apa yang telah terjadi dari orang-orang yang melampaui batas dalam din ghulu. Wa tab'a ghara sabilil mu'min, dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, yakni para sahabat. Yang paling pertama. Kama qala ta'ala wa may yusakir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa tab'a ghara sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wasa'at masira. Dan siapapun dia orang yang menentang Rasul, setelah jelas baginya jalan petunjuk, baginya petunjuk, dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan kepada apa yang dia itu mengarah ke sana, ke dalam mukhalafah Rasul, menentang Rasul. Wa nusli jahannam saat masiran, kami masukkan dia ke jahannam, dan jahannam termasuk tempat yang paling terburuk. Seburuk-buruk tempat adalah tempat kembali adalah jahannam. Taib. Walama hadasa syirku bi arbabil kubur fi hadil umma wa ta'dhimiha wa ibadatiha sarat tusaddu rihal ilaiha liqasdi du'aiha. Tengok. Dan tatkala terjadi syirik, hadas itu terjadi bi arbabil kubur. Maksudnya apa? Syirik. Mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang yang dikubur. Orang-orang yang dikubur disekutukan dengan Allah. Itu namanya arbabul kubur. Pada umat ini, dan mengagungkan yang tadi mengagungkan kuburan, mengibadai kuburan, menjadilah kuburan tadi itu tusaddu rihal. Apa tusaddu rihal? Jadikan tujuan utama untuk bepergian, safar. Jadi kuburan tadi menjadi tujuan utama untuk bepergian, safar kepadanya dengan tujuan apa? Likus didu'aiha, kuburan tadi didu'a, diseru, dimintai. Walis digwasa tiba dan minta pertolongan dengan yang dikubur atau kuburannya. Wabadulina nafisil mal, dan mencurahkan harta yang paling mulia. Apa tujuannya? Takarruban ilaiha, demi bertakar kepada kuburan. Wa ta'dhima sadati sadanatiha, dan demi mengagungkan. Wa ta'dhima sadanatiha, mengagungkan, besar-besarkan para juru kuncinya. Fayalaha min musibatin ma'adhamaha. Fayalaha min musibatin ma'adhamaha. Duhai, besarnya musibah tadi, alangkah besarnya musibah tersebut. Musibah apa? Musibah terjerumus dalam kesyirikan dengan sebab gulu terhadap orang-orang soleh, kuburannya orang-orang soleh. Nasallah assalamata min hadha syirki wa ma yukaribu minhu au yusilu ilaihi. Kita minta kepada Allah keselamatan dari kesyirikan ini, dan apa yang mendekatkan kepada kesyirikan, dan apa yang mengantarkan kepadanya. Ini kalam beliau dalam Quratul Uyun. Ini kalamnya Syaikh Abdurrahman bin Hasan. Dewi akhwan. Wa qala Sa'idun aidan hattasana Ahibanu bin Ali hattasana Muhammad bin Adlan ana bi Sa'idin maula al-Mahri ana qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri idan wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Ini sama dengan yang hadis yang sebelumnya. Kalau Syekhul Islam fadhanil mursalani min hadainil wajhaini al-mukhtalifaini yatullani ala subutil hadisi la siyama qad faqad ihtajja bihi man arsalahu. Kan? Dua hadis yang mursal ini dari dua segi yang berbeda-beda, bukan satu sanad, bukan satu jalan. Keduanya menunjukkan tentang bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sabit sampai Rasulullah. Lebih-lebih lagi, orang yang mengirsalkan hadis ini berhujjah dengannya. Orang yang mengirsalkan hadis ini berhujjah dengannya. Wadzalika yaqtadi subutau indahu, ini sebagai tuntutan orang yang mengirsalkan ini. Kok jadikan hujjah, dia membuat hujjah dengan apa yang dia tahdiskan bahwasanya hadis ini adalah subut di sisinya. Hadza law lam yurwa min wujuhin musnadatin ghairi hadaini. Ini kalau seandainya tidak ada riwayat, enggak diriwayatkan dari beberapa segi yang musnada, yang sambung sampai Rasulullah selain dua jalan ini. Bagaimana qad taqaddama musnadan, maka bagaimana dengan keadaannya bahwasanya di sini telah lalu datangnya adalah musnad, maknanya sambung. Maksudnya terasa sambung rentetannya urut sampai Rasulullah. Taib. Qalu Ali bin Husain ai ibnu Ali bin Abi Thalib. Tadi yang telah kita lewati. Al ma'ruf bi Zainul Abidin. Nah, jadi kalau kita kenal nama Zainul Abidin, ini namanya lakop, gelar. Adalah namanya adalah Ali. Putranya Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Zainul Abidin ini adalah gelar atau lakop untuk cucunya Ali yang namanya Ali, putranya Husain. Abdul tabi'in min ahli baitihi wa alamihim. Wa ba'lamuhum. Wa alamuhum. Jadi tabi'in yang paling mulia dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling berilmu. Wa alamuhum. Maka tadi dikatakan adalah mursal yang berusaha dengannya adalah orang yang memursalkan. Qala zuri ma raitu Quraisyan, ma raitu Quraisyan afdhal minhu. Kata zuri, aku enggak pernah melihat seorang yang nisbahnya kepada Quraisy yang lebih afdol daripada Ali Zainul Abidin. Mata sanata salasin wa tis'ina ala sahih. Ini sejarah yang benar terkait kapan meninggalnya Ali, putranya Husain, cucunya Ali, pada tahun 93 Hijriah. Wa Abul Husain sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahanatuhu. Hafidhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastusyida yawma Asyura sanata 61 wa 60 sanah radhiyallahu anhu. Salah ini dulu kita cukupkan, sambung lagi di waktu yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.